الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah beliau berkata dalam ta'liq beliau terhadap kitab Al Qawaidul Hisan karya Syekh Sa'di guru beliau rahimahullah taala asyara syaikhuna rahimahullah ila syai'ain. Ya, syaikhuna mengisyaratkan dalam perkataan beliau sebelumnya yang telah kita bacakan ya kepada dua hal. Jadi kalau kita merojaah sedikit Syekh Sa'di rahimahullah dalam kaidah ini ya, kaidah ke-39 beliau menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu memiliki irsyad dalam masalah siasah, dalam masalah politik, dalam masalah strategi. Baik siasah secara dakhiliyah ataupun secara khawarijiyah. Siasah yang dibutuhkan oleh ulil amri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal mereka atau permasalahan-permasalahan internal di dalam negeri dan siasah yang digunakan dan dibutuhkan oleh ulil amri untuk hubungannya dalam rangka hubungannya dengan pihak luar ya negara lain, negeri lain, bangsa lain atau bahkan din lain dan seterusnya. Baik, maka di sini kita lihat Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa Syekh Sa'di ya hendak menjelaskan dua hal. Al-awwal asyura bi an tastami' al-ummatu wa tatashawara fi umuriha ad-dakhliyah wal kharijiyyah. Jadi yang pertama adalah asyura. Bahwa Al-Qur'an itu memerintahkan untuk kita supaya bermusyawarah, berdiskusi, rembuk ya. Yaitu dengan cara umat itu atau orang-orang yang memiliki pengaruh dari umat tersebut, mereka berkumpul, kemudian mereka saling bermusyawarah dalam perkara-perkara internal ataupun eksternal. Li'annahu idza sadara al-amru minasyura lam yakun ra'yan wahidan. Karena ketika perkara tersebut itu berasal dari hasil musyawarah, maka itu tidak bukan merupakan pemikiran pribadi. Pemikiran satu orang saja. Bal iddatu ara, akan tapi itu adalah ya pemikiran dari beberapa orang atau itu adalah hasil dari beberapa pemikiran orang gitu ya. Wa minal ma'lum anna ta'addudal ara'i aqrabu ila as-shawabi min ar-ra'il wahid. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa berbilangnya pemikiran, yakni ketika pemikiran itu tidak cuma satu, akan tapi ada beberapa, maka itu lebih mendekati kebenaran dibandingkan cuma satu pemikiran saja. Fa'innal insana ahyanan idha karraran nazara fil amri yatabayyanu lahu khata'ur ra'yi al-awwali alladhi kana indahu li awwali marratin. Karena sesungguhnya manusia terkadang ketika dia mengulangi pemikirannya, dia memikirkan hal tersebut kembali, dalam sebuah perkara, maka jelaslah kepadanya bahwa pemikiran yang sebelumnya itu ada kesalahan di dalamnya. Ya, pemikiran yang dia pikirkan pertama kali sebelumnya itu ternyata tidak begitu kuat argumentasinya atau tidak begitu kuat pemikirannya tersebut. Ahyanan yanfadhu syai'an thumma yaqulu laitani lam unaffidh. Ya, terkadang dia melaksanakan sesuatu, ya. Kemudian setelah itu dia berkata bahwa ya seandainya aku tidak melakukan hal ini sebelumnya. Laitani baqitu atarawwa fil amri wa anzur. Seandainya aku tetap ya atarawwa yakni masih menunda begitu ya, masih berpikir dalam perkara tersebut apa yang hendak dilakukan. Seandainya aku masih berpikirkan terlebih dahulu apa yang harus kulakukan dalam perkara tersebut. Hatta yakunal hukmu ala yakinin wa tu'da. Sampai ya hukum atau sampai keputusan yang akan aku perbuat, yang akan aku laksanakan dalam perkara tersebut, sampai itu mencapai derajat yakin ya dan yakni yakin dan teguh begitu ya. Jadi terkadang seseorang itu menyesali setelah dia melakukan apa yang dia putuskan tersebut sehingga dia berubah pikiran setelahnya. Hadza wa huwa insanun wahidun yajidu min nafsi annahu kullama karra al-amra wa nadhara fihi kana ila as-sawabi aqrab. Fa kaifa idza kanu jama'ah? Ya, maka ini adalah keadaan satu orang yang ya dia melihat dirinya sendiri ketika dia mengulangi pemikirannya, dia ya memikirkan kembali apa yang terbaik dalam suatu perkara, dalam apa yang terbaik dalam perkara tersebut, maka ya dia akan mendapati ketika dia mengulangi pemikirannya, dia akan lebih dimudahkan untuk menuju ya lebih mendekati kebenaran. Nah, bagaimana kalau jamaah? Bagaimana ini kalau satu orang saja demikian? Bagaimana kalau beberapa orang, di mana mereka berdiskusi, bermusyawarah? Satu orang mengeluarkan pemikirannya, kemudian orang lain mengeluarkan pemikirannya juga yang berbeda dengan satunya, argumentasinya berbeda atau bahkan bisa jadi bertentangan. Kemudian satu orang yang pertama tadi mengulangi kembali pemikirannya, orang yang kedua mengulangi pemikirannya, apalagi nanti ada orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Jadi itu secara zahir, secara hukuman, secara hukum sebab akibat gitu, secara sunnatullah memang itu akan mendekati, ya akan lebih mendekati kepada as-sawab, tentunya dengan syarat nanti akan dijelaskan oleh Al-Utsaimin syaratnya, ya syarat musyawarah atau diskusi itu akan bisa mengantarkan ya kepada kebenaran, ada syaratnya. Walakinnal mushkil, ini langsung disebutkan syaratnya, walakinnal mushkil fi zamanina hadza huwa annaka la takadu tajidu syakhsan hasanan niyyah mukhlishan wa hadhihi hiyal baliyah. Ini kendala besar ya dalam musyawarah atau diskusi. Akan tapi yang muskil di zaman ini, di zaman kita ini adalah bahwa hampir-hampir engkau tidak akan bisa menemukan orang yang memiliki niat yang baik dan ikhlas. Dan ini adalah musibah. La takadu tajidu insanan yatakallamu fi umuri siyasati dakhiliyati wal khawarijiyah wa huwa yaqsudu maslahatal ummah. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الْإِنسَانَ يَتَحَيَّرُ أَحْيَانًا وَيَقُولْ مَاذَا تَنْفَعُ الشُّورَى. Ya, jadi hampir-hampir kita tidak bisa menemukan ada orang yang berbicara dalam perkara politik internal ataupun eksternal, strategi internal ataupun eksternal, apalagi yang dibicarakan adalah dalam skala satu negeri begitu ya, ini perkara besar. Hampir-hampir kita tidak menemukan orang yang berbicara tersebut yang dia itu benar-benar memaksudkan, menginginkan maslahat dari umat. Yang dia maksudkan, yang ingin dia tuju adalah kepentingan dia pribadi atau kelompoknya. Ini yang membuat, ini adalah muskilah. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الْإِنسَانَ. Dan inilah yang menjadikan orang itu terkadang bingung dan berkata, apa manfaat dari musyawarah? Apa manfaat dari diskusi? Wa kullu wahidin min haula'il mutasyawirina la yas'ila li maslahatin khassah. Ya, apa manfaat dari diskusi atau musyawarah sementara setiap orang yang ada di situ yang ikut bermusyawarah tersebut dia mereka sama-sama tidak menginginkan maslahat kecuali maslahat hanya untuk dirinya pribadi atau untuk kelompoknya sendiri secara khusus. Walihada ta'ammal qawlahu tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, renungkanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amruhum syura bainahu. Perkara mereka itu adalah perkara yang didiskusikan di antara mereka. Ya'ni yanzuruna ila hadhal amri walladhi huwa amrul jami' wa laysa amran khassan. Ya'ni, perkara yang dipikirkan, yang didiskusikan, yang dimusyawarahkan itu adalah perkara untuk keseluruhan umat. Syura bainahum di sini, wa amruhum di sini maksudnya, wa amruhum ini perkara mereka, jadi harusnya yang dipikirkan adalah kemaslahatan untuk mereka, bukan ini bukan perkara khusus, sehingga maslahat yang dituju tidak boleh hanya maslahat secara khusus untuk dirinya pribadi atau untuk kelompoknya saja. Fa hadha huwa alladhi yujibu ay yaqula alqa'ilu kaifa yumkinu an nahsula 'ala syura. Maka inilah yang membuat ya sebagian orang itu berkata, bagaimana kita bisa bermusyawarah, yakni bisa bermusyawarah dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuannya gitu ya. Wa aina man nasiku bidinihi wa amanatihi wa nushi. Ya, bagaimana kita mau bisa diskusi, mau bisa musyawarah? Di mana kita bisa temukan orang yang agamanya terpercaya, amanahnya ya dia memiliki amanah dan dia memiliki ya an-nusah yaitu niatan untuk memberikan kemanfaatan memang kepada umat, bukan kemanfaatan untuk dirinya pribadi. Itu makna dari nusah di sini. Ya, jadi ini muskilah ketika tidak dibarengi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas. Hadza qalilun, orang yang agamanya bisa dipercaya, dia amanah dan dia menginginkan maslahat umat itu sedikit sekali. Law wajadna syakhsan jayyidan fir ra'yi wat tadbiri qad yakunu kha'inan min haitsul amanah. Ya. Seandainya kita menemukan ada orang yang bagus dalam pemikiran, bagus dalam manajemen, ya, bagus dalam yakni skillnya untuk mengatur negara, skillnya untuk mengatur atau membuat siasat atau mengatur urusan. Misalkan dia sangat bagus dalam hal tersebut, qad yakunu kha'inan min haitsul amanah. Akan tapi bisa jadi dia adalah orang yang berkhianat dari sisi kalau kita lihat amanahnya. Ternyata dia orang yang tidak amanah. Dia adalah orang yang berkhianat. Dan cukuplah dikatakan khianat adalah ketika kita sedang bermusyawarah untuk membahas perkara yang itu dibutuhkan oleh umat, itu terkait oleh umat, kemudian ya orang tersebut tidaklah menginginkan kecuali ya manfaat untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya saja. Ini adalah perbuatan khianat itu sendiri. Walau wajadna aminan mukhlishan, kalau seandainya kita menemukan ada orang yang amanah dan ikhlas, faqad yakunu dha'ifan min jihatir ra'yi wat tafkir, maka bisa jadi dia lemah dari sisi ya pemikiran, dari sisi ide, dari sisi skillnya yang dibutuhkan untuk mengatur ya negeri tersebut. Fa amru syura la syakka annahu khairun walakin mushkilatahu annaka la takadu tajidu man huwa ahlun lisyura. Maka perkara syura itu tidak diragukan lagi adalah perkara yang baik, itu adalah hal yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Akan tapi muskilahnya adalah bahwa engkau hampir-hampir tidak menemukan, tidak bisa menemukan di zaman ini orang yang dia itu ahlun lisyura, orang yang dia itu memang pantas untuk menjadi ya orang yang berdiskusi dengan kita dalam masalah tersebut. Maka di sini ini bisa dianggap sebagai syarat dari syura, yaitu orang-orangnya memang menginginkan maslahat umat, maslahat bersama. Dan ini tidak hanya terjadi, tidak hanya berlaku untuk perkara satu negara, satu negeri begitu ya. Ini berlaku untuk perkara apapun yang itu melibatkan kepentingan beberapa orang. Ya, maka perkara syura atau musyawarah itu penting sekali untuk ya supaya kita bisa lebih mendekati kepada kebenaran. Termasuk dalam masalah dakwah, termasuk dalam masalah dakwah, ya kita harus bermusyawarah, berdiskusi. Ya, misalkan seorang ustaz berdiskusi meminta pendapat para ustaz yang lain tentang ya bagaimana langkah dakwah yang ingin dia lakukan atau yang ingin dia kerjakan. Ya, tentunya sebagaimana yang telah disebutkan di sini, syarat supaya syura itu bermanfaat adalah ya orang-orang yang diajak untuk bermusyawarah adalah orang yang memang ahli di situ. Dan ahli di sini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua sisi. Ahli dari sisi memang dia memiliki skill di situ, dan ahli dari sisi bahwa niatnya memang ikhlas untuk menginginkan kemaslahatan umat atau kemaslahatan bersama. Ya. Jadi ini dalam perkara semua perkara, bahkan dalam perkara dunia. Ya, maka perkara syura itu adalah perkara yang penting sekali, dia lebih membuat kita lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi kita lihat di sini dua syarat ini harus terpenuhi. Ya, orang yang kita ajak diskusi atau musyawarah itu memang memahami hal tersebut, memang memiliki skill dalam hal tersebut. Ya. Dan yang kedua, bahwa orang yang diajak musyawarah tersebut adalah orang yang niatnya lurus. Maka terkait perkara syura ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam banyak perkara beliau ya termasuk dalam seperti misalkan dalam perkara yang besar ya, seperti dalam jihad gitu ya itulah mengapa kita misalkan mengetahui kita semua mengetahui insya Allah contoh perang Khandaq ya digalinya Khandaq karena usulan Salman Al-Farisi karena itulah metode yang digunakan oleh orang-orang Persia kata Salman ketika mereka menghadapi musuh ya dalam kondisi tertentu mereka membangun atau menggali Khandaq bukan membangun kalau Khandaq ya menggali bisa jadi kita gunakan kata membangun ya sebenarnya jadi kita menggali Khandaq dalam rangka untuk benteng sebagai benteng pertahanan dari musuh. Maka ya wajib bagi seseorang apalagi bagi penguasa ya untuk bermusyawarah. Nah, musyawarah insya Allah sudah dilakukan. Cuma dua syarat tadi harus terpenuhi supaya musyawarahnya itu adalah musyawarah yang bermanfaat. Orang-orang yang ada dalam musyawarah tersebut adalah orang yang memang memiliki keahlian dan skill dan orang-orang tersebut memiliki niatan yang baik untuk menginginkan kemaslahatan umat. Kalau kita melihat misalkan ada orang yang harusnya bermusyawarah tapi tidur di gedung wakil rakyat misalkan, itu kira-kira mereka tidak memiliki syarat yang mana? Skill yang diperlukan, yang mumpuni, skill yang mumpuni di bidangnya atau tidak memiliki niatan yang lurus untuk mencari kemaslahatan umat. Kita katakan ya mereka bisa jadi ya tidak terpenuhi kedua-dua syarat tersebut. Ya. Tapi yang paling jelas syarat yang kedua tidak terpenuhi. Mereka tidak punya niatan. Kalau punya niatan maka mereka akan bersemangat untuk mengikuti musyawarah tersebut, akan memberikan pemikirannya atau akan kalau tidak punya pemikiran pribadi maka mereka akan berusaha memikirkan pemikiran orang lain dan berusaha menimbang, menilai dan atau mengomentari jika perlu. Intinya mereka akan berusaha akan terjaga. Ya. Akan menunjukkan kesungguhan untuk mencari yang terbaik dalam musyawarah tersebut. Ini yang paling zahir ketika ya orang tersebut ketiduran atau tidur atau malas-malesan begitu kan padahal rapat atau musyawarah sedang berlangsung maka itu berarti syarat niat itu tidak ada pada dia. Bisa jadi syarat skill, syarat keahlian juga tidak ada pada dia. Yaitu apa? Yaitu ketika dia memang sudah merasa bahwa ini bukan skill dia, dia tidak paham sama sekali, akhirnya ngantuk. Ya, makanya kita katakan tadi orang-orang yang seperti ini dia tidak memiliki syarat niat yang baik. Dan bisa jadi dia tidak memiliki syarat keahlian yang bagus. Bisa jadi syarat pertama, syarat keahlian dia miliki. Cuma syarat kedua pasti dia tidak miliki. Ketika dia malas-malasan maka syarat niat itu berarti dia tidak miliki. Dan ini bukan ahlun lisyuro. Ini bukan ya. Dan ini adalah orang yang berkhianat. Telah disebutkan tadi ini adalah orang yang berkhianat. Ketika seseorang masuk dalam musyawarah, kemudian dia tidak menginginkan kemaslahatan umat atau kemaslahatan bersama dalam musyawarah tersebut, maka cukuplah itu dikatakan sebagai perbuatan khianat. Al-amru tsani mimma asyara ilaihi Syekh rahimahullah annahu yanbaghi lin-nasi an ya'tazzu bi anfusihim la biquwwatihim. La biquwwatihim. Ya, perkara kedua yaitu perkara yang diisyaratkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau ini kaidah ke-39 ini yaitu wajib bagi orang-orang di sebuah negeri untuk ya'tazzu bi anfusihim. Yani mereka harus memiliki atau menyandarkan bukan menyandarkan yani kita harus menyandarkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tetapi mereka tidak boleh bergantung pada cuma pemimpin mereka, itu maksudnya. Tidak boleh sangat bergantung kepada pemimpin atau figur tertentu atau tokoh sentral tertentu. Akan tetapi, sebuah negeri itu harus masyarakatnya memang secara yakni secara kolektif masyarakatnya memang mampu untuk melaksanakan perkara-perkara negeri tersebut begitu ya. Jadi negeri masyarakat masyarakat di sebuah negeri tidak boleh bergantung atau fanatik atau ya melandaskan semuanya hanya pada satu tokoh sentral tertentu. Wan ya'taqida kullu wahidan minhum annahu nafsu dzalikal qa'id. Dan masing-masing dari orang-orang di negeri tersebut berpikir bahwa mereka itu adalah ya semuanya sangat bergantung kepada pemimpin tersebut. Jadi pemimpin tersebut adalah jati diri mereka. Li'annahum idza ja'alul qiyadah liwahidin haqiqatan wa dhahiran wa tasarrufan fa innaha tuhawwinu nufusahum idza faqada dzalikal wahid. Karena kalau mereka menjadikan kepemimpinan sebuah negeri, seluruh perkara diserahkan dan di yakni dipasrahkan pada satu orang saja, ya, maka itu akan membuat ya kacau perkara di negeri tersebut kalau orang nanti meninggal, orang tadi meninggal. Ini komentar ini adalah terkait orang-orang yang yakni bisa dibilang mengkultuskan, walaupun tidak harus ya, yakni mengkultuskan seseorang tertentu, figur pemimpin tertentu sehingga negeri ini adalah ya pemimpin tersebut begitu ya. Ini tidak baik. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian perkara satu negeri seluruhnya itu kemudian mereka bergantung kepada satu pemimpin tokoh sentral atau figur karismatik tadi begitu ya. Tidak peduli seberapa karismatik dia. Kenapa? Karena kalau figur tersebut nanti meninggal maka tidak ada yang bisa menggantikan perkara tersebut. Dan ini tidak hanya dalam perkara kepemimpinan, dalam perkara ilmu, ya tidak boleh kemudian bagi seorang ulama atau seorang guru, ya kemudian yakni meninggalkan, yakni yang bisa berdakwah cuma dia sendiri, kemudian yang lain tidak dipersiapkan untuk berdakwah, tidak dipersiapkan, maksudnya tidak diajarkan untuk supaya mereka menjadi ahlun fid dakwah. Ini tidak boleh begitu ya. Harus intinya harus ada regenerasi. Harus ada itulah yang namanya berdakwah. Kita menyiapkan orang-orang untuk supaya bisa memahami ilmu syar'i dan juga bisa mengajarkan ilmu syar'i sebagian dari mereka. Tentunya tidak semua orang bisa jadi pengajar, tidak semua orang harus jadi pengajar, ya. Nah, maka dalam perkara urusan negara seperti ini, kepemimpinan tidak boleh semuanya ditumpukan pada satu orang saja. Dan ini telah diisyaratkan di Al-Quran. Ajib ya. Di titik ini anak ingin menekankan, mengingatkan. Bahwa ilmu yang dibutuhkan untuk menata negara, mengelola negara. Itu juga sudah dijelaskan di Al-Quran. Coba bayangkan, kalau perkara buang hajat saja dijelaskan dalam Islam, maka apalagi perkara dalam menata negara, mengelola negara. Perkara-perkara politik dalam negeri ataupun luar negeri. Itu kaidah-kaidahnya ada semua di dalam Al-Quran dan Hadis, baik secara nas ataupun secara isyarat. Naam, butuh para ulama mustahidin untuk menggalinya. Dan naam, para ulama mustahidin telah menggalinya. Telah berusaha menggalinya selama ini. Itulah mengapa kita bisa membaca bahasan ini sekarang. Maka wajib bagi seorang ulil amri atau para ulil amri untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menata negara. Kenapa? Ini adalah tuntunan dari Rabbul Alamin. Ini adalah perintah dari Rabbul Alamin. Tidak ada tuntunan yang lebih baik daripada tuntunannya Rabbul Alamin. Seperti misalkan kita lihat di sini, waqad arsalallahu ila dzalika fi qaulihi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum. Ya, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu para rasul sebelumnya. Apa maksudnya? telah berlalu para rasul sebelumnya, sekarang kemana mereka? Mereka telah wafat. Maka demikian pula Nabi Muhammad SAW tidaklah beliau kecuali rasul juga. Maka itu berarti beliau juga akan wafat. Karena beliau juga adalah manusia biasa. Maksudnya manusia sebagaimana manusia yang lain akan beliau juga butuh makan, butuh istirahat. Maka demikian pula beliau akan wafat. Afa imma ta'au kutila. Apakah kalau kemudian Nabi Muhammad SAW itu wafat atau terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, apakah engkau akan kemudian mundur ke belakang, yakni murtad semua? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan untuk dijawab. Tapi ini adalah ancaman. Hal idza mata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma yabqa lakum baqiyatun alal Islam? Ma yabqa lakum baqiyatan alal Islam? Apakah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, kemudian engkau tidak memiliki sisa sama sekali dalam Islam? Hadza laisa bisahih. Ini bukan hal yang sahih untuk dilakukan. Ya, tidak boleh antum kemudian keluar dari Islam hanya gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa hakadha yanbaghi lana an la nurakkiza 'ala ar-ra'isil wahid. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disebutkan demikian di Al-Qur'an, tidak boleh bagi kita untuk menggantungkan seluruh perkara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi dengan pemimpin yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, beliau telah menjelaskan wahyu dengan sebaik-baiknya. Telah menyampaikan wahyu dengan sebaik-baiknya. Telah menjelaskan Al-Quran dan juga telah menyampaikan hadis-hadis beliau dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan itu termasuk ya menyiapkan umat, menyiapkan para sahabat untuk menjadi ya pewaris beliau. Mengajarkan ilmu syari, meneruskan wahyu Allah ini kepada generasi setelahnya. Nabi Muhammad SAW telah berhasil dalam melakukan regenerasi. Dan dalam perkara kenegaraan, beliau juga telah berhasil menyiapkan orang-orang yang memang ahli untuk menjadi khalifah beliau, menjadi penerus beliau. Itulah mengapa kita melihat adanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah. Maka kita lihat ini adalah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tugas beliau dengan sebaik-baiknya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak boleh bagi kita untuk kemudian down atau kemudian yakni membiarkan perkaranya cerai-berai berantakan. Perkara negara harus diambil. Perkara mengajarkan ilmu, perkara dakwah juga harus diambil. Oleh siapa? Oleh orang-orang setelahnya. Ya. Maka di sini, kalau Nabi Muhammad SAW saja, tidak boleh bagi kita untuk sangat bertumpu pada beliau dalam perkara-perkara ini, dalam rangka kemaslahatan umat, ya, supaya perkara umat tidak tercerai-berai setelah beliau meninggal, maka apalagi dengan pemimpin lain, yang bukan seorang Nabi. Tidak boleh bagi kita untuk mengkultuskan, menjadikan dia sebagai tokoh sentral, figur sentral. Ya. Tidak ada lagi tokoh selain dia setelahnya. Bisa jadi dalam segi keutamaan, bisa jadi. Akan tapi dari segi minimal menjaga perkara supaya tidak tercerai-berai. Harus ada, itu maksudnya. Dari segi keutamaan, bisa jadi. Misalkan, setelah Abu Bakar meninggal, tentunya sebelumnya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, siapa lagi yang bisa menggantikan beliau dari segi keutamaan? Tidak ada. Yang dimaksud di sini adalah menggantikan dalam artian menjaga supaya perkara tidak tercerai-berai, tetap menjaga supaya kemaslahatan umat terjaga, itu maksudnya. Tapi kalau dari sisi keutamaan, ini Nabi Muhammad SAW meninggal. Ya. Kehilangan sekali. Itulah yang dirasakan oleh para sahabat. Tapi di saat yang sama, rasa kehilangan ini tidak boleh membuat perkara menjadi tercerai-berai. Itu maksudnya. Ketika Abu Bakar wafat, maka tidak ada yang bisa menyamai Abu Bakar. Penggantinya Umar, Umar ya keutamaannya tidak seperti Abu Bakar. Setelah Umar meninggal, diganti Uthman. Tidak ada yang bisa menyamai Umar setelahnya. Keutamaan Uthman tidak seperti Umar. Demikian seterusnya. Dalam masalah keutamaan, maka bisa jadi ya itu tidak akan tergantikan selamanya. Tapi dari segi penjagaan supaya maslahat umat itu tetap tetap tetap terwujud, maka itu harus ada regenerasinya. Itu maksudnya ya. Baik. Bal na'taqidu annana kullun annana kulluna bal na'taqidu annana kullana qa'imun maqama hadzal rajuli hatta la nafqiduhu alla naf hatta la nafqidahu idza fukida. وأن نجعل العمل سائرا على ما هو عليه وهذان الأمران مهمان. Ya, jadi tidak boleh bagi kita untuk fokus pada satu orang, figur satu orang saja, akan tapi kita harus meyakini bahwa semua dari kita itu memiliki tanggung jawab bersama. Memiliki tanggung jawab dalam porsi kita masing-masing. Sehingga kalau pemimpin figur tersebut tidak ada, meninggal, maka ya itu langsung bisa segera digantikan oleh orang-orang yang memang sudah siap setelahnya, begitu ya. Memang orang yang sudah siap di sekelilingnya. Wa naj'alul 'amala sa'iran, dan kita harus memastikan ya perkaranya itu berjalan seperti biasa. Jadi tidak boleh kemudian ketika suatu figur tokoh tertentu meninggal, kemudian perkara yang menjadi cerai-berai. Tidak boleh. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang penting sekali. Dua perkara apa yang dimaksud? Dua perkara maksudnya adalah bahwa kita punya tanggung jawab, kita harus punya yakni rasa kewajiban untuk mempersiapkan diri kita untuk ya mengurusi perkara umat ini, begitu ya. Jadi ada rakyat tidak kemudian ya udahlah kita serahkan semua pada pemimpin, tidak boleh begitu. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus pastikan setelah pemimpin tersebut beneran sudah tidak ada, maka perkara umat itu harus berjalan seperti biasa. Tidak boleh kemudian maslahat umat jadi tercerai-berai. Nah, dua perkara ini adalah dua perkara yang penting. Ya, tanggung jawab dari setiap rakyat dan ya dan memastikan perkaranya berjalan tetap seperti biasa ketika pemimpin karismatik tersebut sudah tidak ada. Dan ini adalah perintah kepada ulil amri, perintah kepada pemimpin tersebut. Perintah untuk apa? Perintah untuk menyadarkan rakyat supaya mereka ikut andil, supaya mereka ikut memiliki, begitu ya. Dan juga perintah kepada ulil amri, perintah kepada pemimpin karismatik tadi untuk melakukan regenerasi, maksudnya menyiapkan orang-orang setelahnya. Walihada yuthkaru an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu idza ra'a qa'idan qad rakabahu an-nas wa'ajabu bihi fa innahu ya'zilu. Itulah mengapa disebutkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau melihat ada seorang pemimpin, ketika Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, kemudian beliau menunjuk orang sebagai ya pemimpin di sebuah negeri, ya wakil Umar, wakil khalifah begitu ya, misalnya yang mengurusi negeri tertentu, ada yang dipasrahi antum ngurusin Irak, antum ngurusin Mesir dan seterusnya, begitu kan. Maka ketika pemimpin pemimpin tersebut, orang-orang itu kemudian sangat bergantung kepada dia dan orang-orang sangat kagum kepada kemampuan dia dan seterusnya, maka Umar akan mengganti orang tersebut. Wa inna ma ya'zilu li sababain. Dan Umar menggantinya karena dua hal. As-sababul awwal an la yattakilan nasu alaihi. Ya, supaya orang-orang itu tidak ya bergantung kepada pemimpin tersebut. Was-sababul tsani tardan li ijabihi bi nafsi. Ya, sebab yang kedua adalah agar dalam rangka menghukum orang tersebut karena dia telah ujub dengan kemampuan dirinya sendiri. Atau dalam rangka untuk antisipasi supaya dia tidak terjatuh kepada ujub tersebut. Ya, tardan li ijabihi bi nafsihi wa irtifa'ihi wa ta'alihi wa takabburihi, ya. Jadi kalau memang sudah sampai ke derajat takabur, maka tentunya itu diganti oleh Umar. Tapi kalau dikhawatirkan takabur, itu juga diganti oleh Umar. Contohnya apa? Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, panglima perang, diganti oleh Umar. Coba bayangkan. Paling lima perang yang saat itu kesuksesan demi kesuksesan, kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin melalui tangannya, melalui kepemimpinannya Khalid bin Walid dalam perang. Diganti oleh Umar. Kenapa? Khawatir orang-orang bertumpu bergantung kepada Khalid bin Walid dan tidak lagi bergantung kepada Allah. Dan khawatir orang-orang kemudian terlena, ya selama ada Khalid di sini Saifullah, kita pasti akan menang. Sehingga orang-orang tidak akan melakukan persiapan maksimal. Tidak ada regenerasi, dan seterusnya. Itu yang dipikirkan Umar. Itu yang dipikirkan Umar. Jadi, itulah mengapa diganti. Jadi, alasan penggantian Khalid itu tidak hanya masalah tauhid. Ya, orang-orang bergantung kepada Khalid, sehingga tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak hanya masalah tauhid ini saja. Umar mengkhawatirkan masalah tauhid ini, gitu ya. Tidak hanya masalah tauhid ini saja, tapi juga masalah ini. Kaidah yang baru saja kita bicarakan. Yaitu apa? Yaitu Al-Quran memerintahkan supaya ketika Khalid bin Walid misalkan sudah tidak ada, perkara harus tetap berjalan seperti biasa. Itu berarti apa? Harus ada regenerasi, harus ada persiapan. Kalau Khalid masih ada, maka dikhawatirkan orang-orang terlena. Itu maksudnya, gitu ya. Jadi tentunya ini masing-masing memiliki istihad. Ini istihadnya Umar dan kita lihat yang menakjubkan adalah Umar mau melakukan itu ketika beliau mengetahui hasilnya. Beliau mengetahui bahwa ketika Khalid bin Walid di situ maka akan selalu menang, begitu ya. Khalid telah digelari oleh Nabi Muhammad SAW Saifullah, dan tidak mungkin Saifullah itu kalah. Betul tidak? Orang yang sudah digelari Saifullah ya oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya SAW, maka orang seperti ini kalau dalam medan perangan tidak mungkin kalah karena ini menyandang gelar Saifullah yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ya, atas izin Allah tentunya. Maka di sini Umar radhiyallahu anhu mengetahui hal tersebut dan beliau tetap mengganti. Coba bayangkan. Ini yang sisi menakjubkan dari Umar sebagai pemimpin. Beliau menjaga masalah tauhid, beliau menjaga masalah regenerasi umat ini. Dan beliau sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada pemikiran nanti kalau kita ganti panglima yang bukan Khalid lagi nanti gimana kalau kalah. Ini berarti bergantung, bersandar kepada Khalid. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menakjubkan dari sisi Umar. Yang menakjubkan dari sisi Khalid adalah beliau ridho dengan keputusan Umar dan beliau tetap berjuang sebagaimana beliau berjuang sebelumnya ketika beliau jadi panglima. Jadi dari kejadian ini kita belajar banyak sekali dari sisi Umar dan dari sisi Khalid. Kita lihat ini ya bisa jadi cerminan dari keikhlasannya Khalid ketika jadi panglima, semangat, ketika jadi bawahan semangat juga. Tidak kemudian ketika jadi panglima semangat, ketika jadi bawahan enggak semangat karena Anda bukan panglimanya. Baik. Jadi maka ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Fahadhi aidan muhimmatun jiddan wa li hadza nasma'u an ba'dil khutaba min ru'asa'il arab alladhi malakul quluba fi waqtihim yaqulu ana lastu fulanan wa yusammi nafsahu walakinnakum kullukum ya fulanan fanzur kaifa yakunu ta'thiru wat tawjih kullukum fulan hani annahu idza kanat as-siyasa qad a'jabatkum wa ana mahallun ijabikum fala yajibu an taj'aluni wa ka'anni atasarrafu li shakhsi ana walakin ij'alu anfusakum kullukum antum dhalika ar-rajul wal ayatul karimatu allati dhakaraha asy-syekh tusyiru ila hadza. Oleh karena itu kita mendengar dari sebagian khutaba dari kalangan pembesar Arab yang memiliki hati-hati manusia di waktunya. Yani ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Orang yang sangat berpengaruh. Pembesarnya orang Arab. Beliau berkata, ana lastu fulanan. Aku bukan fulan. Yani aku bukan orang besar. Wa yusammi nafsahu. Aku hanya Ahmad. Misalkan begitu ya. Walakinnakum kullakum fulanan. Akan tapi, walakinnakum kullakum fulanun harusnya. Akan tapi antum semuanya adalah fulan, ini bisa jadi kullukum, bisa dibaca dengan beberapa i'rab. Akan tapi antum semua adalah fulan. Ya. Fanzur kaifa yakunu ta'sir wa tauji. Maka lihat bagaimana ini pengaruh dari kalimat ini yang diucapkan oleh beliau tersebut kepada orang-orang yang mendengarnya. Bagaimana nasihat, ini ada nasihat di dalamnya yang disampaikan oleh orang ini kepada orang-orang di sekitarnya, oleh orang kepada orang-orang di zaman tersebut. Kullukum fulan, setiap dari kalian itu adalah fulan. Yani orang yang memiliki peran yang penting, yang dibutuhkan oleh kita semua. Kullukum fulan. Yang fulan itu tidak hanya anak, itu maksudnya ya. Yani annahu idza kanat siyasat. Ketika siasat atau ketika siasat yang ana tetapkan yang atau yang ana canangkan itu membuat antum kagum semua dan bahwa ana adalah mahallu i'jabikum, adalah tempat kekaguman antum, yakni maksudnya antum kagum sekali pada ana, maka fala yajibu an taj'aluni, tidak wajib ya antum itu menjadikan ana seolah-olah ya atasarrufu li syakhsi ana, antum semua itu bertindak adalah untuk ana, ya ini tersentralisasi, tersentralisir untuk ana semua. Karena karismatik gitu ya. Ya. Karena semuanya karismatik, maka semuanya menuju ke satu orang tersebut. Jadi semua visi, misi dan seterusnya itu diarahkan pada orang tersebut gitu ya. Ini tidak boleh. Tapi masing-masing harus memiliki semangat untuk yakni memiliki kesiapan diri supaya bisa menggantikan orang tersebut kalau orang tersebut sudah tidak ada untuk meneruskan perkara yang sudah berjalan, gitu maksudnya. Walakinna ja'alu anfusaku kullukum antum dzalikar rajul. Antum harus memahami bahwa antum nanti akan jadi generasi penerus, penerus itu maksudnya. Dan ayat yang mulia yang tadi telah kita bacakan itu menunjukkan terhadap hal ini, yaitu ayat ini wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.